mudik sebentar lagi ini teh. Koper, oleh-oleh semuanya teh belum siap. Ah, mobil kita teh udah aman kan? Aman atuh sayang, aku mau udah servis mobil dan pakai oli Castrol Magnatec biar mesin teh siap tempur sepanjang perjalanan. Oh, oli Castrol Magnatec yang dipilih Iko Uwais kan ya? Pasti atuh. Ih, meni keren deh kamu, Pak. Ramadan tenang, mudik nyaman. Castrol Magnatec, jagain mesin tanpa henti, melekat, mengunci, melindungi seperti magnet. Melindungi secara non-stop dari keausan 50% lebih baik. Castrol juga kasih ekstra perlindungan towing atau derek darurat gratis selama mudik. Cukup beli oli Castrol, ganti di bengkel rekanan, lalu daftar dengan upload nota pembelian via WhatsApp 0821-2526-1400. Mudik tenang dan aman. Lengkapnya cek Instagram di @castrolcarsid. Momen bersama keluarga selalu di hati. Castrol jagain Ramadan tanpa henti.